Shalom saudara. Kita mengangkat satu tema tentang penghormatan, saudara ya. Saudara, kalau saya mengucapkan kalimat penghormatan atau bagaimana kita memberikan penghormatan dan apa itu penghormatan, saudara, ada banyak gambar, ada banyak contoh tentang penghormatan, saudara ya. Ada yang orang menghormat dengan mengangkat tangan dan meletakkan di jidatnya. Tapi ada orang-orang tertentu dengan memberikan penghormatannya dengan mengangkat tangan demikian. Ada yang meletakkannya di tangan, ada yang bersujud, dan beraneka ragam orang memberikan penghormatan kepada orang lain atau kepada sesuatu, saudara. Saudara, tentunya bukan itu yang akan kita bahas. Tetapi bagaimana saya dan saudara memberikan penghormatan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana sikap saya, bagaimana sikap saudara ketika kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 menjadi ayat hafalan yang kerap kali kita kalau ditanya pasti mengamini. Roma pasal 11 ayat 36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, memberikan penghormatan tentunya seseorang mempunyai sebab. Yang paling rendah, saudara, karena orang berpenampilan lebih, dalam tanda kutip, saudara ya, sedikit kelihatan gitu ya, saudara ya, mewah, orang lain memberikan penghormatan. Karena materi yang dikenakan, orang memberikan penghormatan. Karena kekayaan yang diberikan, kemudian ada orang-orang yang bersujud-sujud memberikan penghormatan. Saya katakan ini penghormatan yang paling rendah, saudara ya. Dan kategori yang lain yang termasuk juga penghormatan-penghormatan duniawi ketika seseorang mempunyai jabatan. Karena status sosial, karena apa yang melekat yang di dalam dirinya. Mungkin dikatakan sebagai RT kah, sebagai komandan kah, sebagai apapun karena jabatannya kemudian orang lain menghormati. Ada karena saudara-saudara, seseorang meraih gelar tertentu atau satu prestasi sehingga orang memberikan penghormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saya tidak berkata salah memberikan penghormatan kepada orang lain. Karena toh Tuhan juga mengajarkan hormatilah sesamamu manusia. Bukan karena predikat-predikatnya, tetapi ketika dia dilahirkan di muka bumi dan dia menjadi manusia, entahkah dengan kecacatannya, dengan keterbatasannya, dengan dalam tanda kutip kegilaannya, tetap kita memberikan penghormatan. Namun karena mata batin kita sudah tertutup dan kerap kali kita hanya membuka mata kita yang jasmania ini, sehingga kita memberikan penghormatan-penghormatan yang rendah. Karena penampilannya, karena apa yang melekat dalam dirinya, kemudian seseorang memberikan penghormatan. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau kemudian kita juga memperlakukan Allah Tuhan kita dan memberikan cara penghormatan kepada Tuhan Allah kita dengan cara yang rendahan. Saudara-saudara, sangat memprihatinkan kalau ini kemudian terjadi dalam kehidupan kita beribadah. Saudara, bukankah ketika ayat yang barusan kita baca berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya menjadi respon kita, saudara. Ayat berikutnya berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus sebagai rasul, sebagai utusan Allah, dia berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah pelayananmu. Itulah penghormatanmu kepada Tuhan. Apakah kalimatnya berhenti sampai di sini, saudara? Kalau kita membaca Alkitab yang pertama, tidak ada itu batasan, saudara ya. Tidak ada ayat, tidak ada pasal. Yang hanya ada spasi, saudara ya. Maka kalimat ini terus berlanjut. Bagaimana ketika seseorang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia, bagi dia, oleh dia. Saudara, kalau semuanya itu dari Tuhan, sudah selayaknya kalau kita bisa melihat itu. Hati kita terbuka dan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kemudian ayat kedua, dalam ayat yang ke-12 dikatakanlah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita angkat kalimat ini dengan apa yang barusan kita bahas di pembukaan, jangan memberikan penghormatan yang sama. Yang dunia lakukan, kemudian saudara juga memberikan penghormatan itu kepada Tuhan dengan cara-cara duniawi. Saudara-saudara, alangkah menyedihkannya ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan sifat, dengan sikap yang sembrono. Tidak ada rasa hormat. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa besar di Bandung. Saudara tahu? Peristiwa besar apa, saudara? Konferensi Asia Afrika. Puluhan kepala negara. Untuk mempersiapkan KAA, dipersiapkan dana berapa miliar, saudara? Triliun, saudara. Harus disterilisasi berapa lama? Bukan 1-2 hari. Terus dijaga kota itu. Berapa lama sih pemimpin itu ke Bandung? 24 jam gak nyampe, saudara. Boleh gak para pengawal, para yang mempersiapkan itu kemudian datang sembarangan? Tapi ironinya, kita sebagai orang Kristen yang berkata Yesus Tuhan dan mengakui Dia yang menebus saudara, justru dengan sikap tidak hormat kita datang kepada Dia dengan cara-cara semau kita. Apakah itu yang kita lakukan? Satu pujian yang akan kita naikkan. Namun Bila akan memberikan persembahan ini terlebih dahulu. Mari kita menikmati pujian ini. Kalimat demi kalimat. Penghormatanku. Thank you. kita melihat bait demi baitnya, saudara ya. Dan biarlah pujian ini yang menyentuh kita. Musik dimainkan terus dengan lembut. Dan kita melihat bagaimanakah ku ucap syukur kepadamu. Satu kerendahan hati. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana aku mengucap syukur kepadamu. Aku orang yang berdosa. Aku tidak layak, Tuhan. Namun Engkau, Tuhan, mengasihi aku. Bahkan pujian ribuan malaikat tak cukup untuk menyatakan syukurku, Tuhan. Aku ingin bersyukur. Aku ingin mempersembahkan diriku kepadamu. Itu pun tidak cukup untuk mengucapkan syukurku, hormatku kepadamu. Aku yang jadi bagaimana diriku saat ini, semua karena karyamu Tuhan, semua karena anugerahmu Tuhan. Biarlah mulia bagi Allah, biarlah mulia bagi Allah. Biarlah kemuliaan itu hanya bagi Allah, untuk semua karyanya. Darahnya tercurah dari kayu salib, yang menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa kebangkitannya menyatakan, dialah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Mulialah bagi Allah untuk semua karyanya. Ya Tuhan, biarlah hidupku boleh menyenangkan hatimu. Kami mau berusaha, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Untuk hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Segala puji bagi karya Tuhan di Kalvari. Di kayu salib, di Golgota, di mana Engkau terpaku di sana, mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, dengan satu kesadaran, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kepada Tuhan. Satu kerendahan hati. Memberikan penghormatan kepada Tuhan. Itu karyamu. Tuhan. Semua berawal ketika Engkau mati di kayu salib, mengorbankan diri-Mu untuk memanggil kami, menebus kami menjadi umat pilihan-Mu. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, namun kerap kali kami kesulitan untuk memberikan penghormatan kepada-Mu. Kerap kali kami dengan cara-cara kami sendiri, kami tidak memakai mulut kami sebagaimana mestinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak memakai pikiran kami yang seharusnya terus untuk mencari Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah anugerah-Mu, karya salib-Mu, senantiasa menuntun kami, Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara penulis My Tribute, Andre Crock, saudara ya. Tentunya dia melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Dia menyadari siapa dirinya, orang yang berdosa. Dan dia bisa sampai dia menciptakan lagu ini dengan segala prestasinya. Semua karena Tuhan. Hari ini kita datang beribadah. Hari ini gereja dalam hal ini kami dipercaya menyelenggarakan untuk mengajak saudara memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau kepada orang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, kita memberikan penghormatan dengan sikap yang tegap dan memberikan tanda hormat. Kepada orang yang sudah meninggal, ada orang yang dengan cara memberikan penghormatan di depan peti matinya. Ada yang memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga. Saudara, bagaimanakah kita memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam ibadah ini? Ada banyak cara, saudara. Ada banyak cara. Dan tanpa saya berbicara, Roh Kudus pun berbicara kepada saudara. Ketika saudara datang dengan sikap tidak hormat, pasti Roh Kudus menyapa saudara. Nurani yang Tuhan berikan membisikkan kepada telinga saudara. Namun apalah jadinya kalau kita terus mengeraskan hati dan kita mencari-cari ribuan alasan. Kan saya hanya punya waktu sekian menit di gereja. Kan tadi jalannya macet di gereja. Saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Tuhan menebus saudara, Tuhan memberikan rohnya ke dalam saudara. Tapi suara yang lembut itu, kalau kita abaikan, maka dia akan berdiam. Saudara memberikan penghormatan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya akan membacakan bagian ayat, mungkin saudara cukup menyimak saja. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, ketika dia diberitahu bahwa kota Sodom dan Gomora serta rajanya dan Lot keponakannya diperangi, kalah dan kemudian disandra oleh seorang raja, Abraham dengan kasihnya, Abraham dengan pengorbanannya, Abraham dengan hatinya yang lembut, kemudian dia mengejar raja-raja yang menyandra Lot keponakannya. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Kemudian Abraham kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawi, yaitu lembah raja. Raja Sodom berterima kasih kepada Abraham. Tiba-tiba ada pergantian spasi di sana. Ada Melkisedek, Raja Salem. Tidak tahu siapa dia, keturunan dari mana. Ibrani mencatat dia tidak berbapak dan tidak beribu. Dan menurut para penafsir bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Teofani. Penjelmaan Allah dalam kehidupan pada zaman dahulu. Melkisedek, Raja Orang Salem, membawa roti dan anggur. Belum ada perjamuan kudus pada waktu itu. Belum ada. Belum ada perintah Paskah. Belum ada. Tapi Raja Salem, Melkisedek, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara-saudara, Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia sudah terima ketika dia menang perang. Saudara, Abraham lebih detail lagi bukan hanya memberi 1/10 yang biasa, tetapi yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, apakah kita yang bertemu dengan Tuhan merasakan kasih dan anugerah-Nya memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Atau kita masih berdebat, hitung-hitungan, saya sudah banyak memberi, saya tidak punya uang, saya orang miskin? Pertanyaannya bukan di sana. Sudahkah saudara bertemu dengan Tuhan? Kalau saudara belum bertemu dengan Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya katakan, tidak perlu saudara memberi perpuluhan. Karena itu persembahan yang najis. Tetapi ketika engkau bertemu dengan Tuhan, ketika engkau merasa diberkati, bisa makan, saudara berikan persembahan kepada Tuhan. Satu kali saya melayani di sebuah gereja yang kecil dalam kesulitan dan pergumulan. Saya tidak berani berkata berikan perpuluhan. Saya hanya berkata, Bapak Ibu bisa makan berapa kali sehari? 2 kali. Boleh enggak? 10 hari sekali puasa. Boleh enggak? Bisa enggak puasa? Berikan dana itu kepada Tuhan sebagai penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, Abraham tidak kenal siapa Melkisedek. Tapi dia tahu ini imam Allah. Ini utusan Allah. Dan dia memberikan persepuluhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil yang dengan kepolosannya datang ke sekolah minggu. Dan ketika guru sekolah minggu itu berkata, mari kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan uang yang terbaik, jangan yang paling jelek. Keesokan harinya, minggu berikutnya dia pulang, dia mau beribadah lagi. Sebelum dia diberi uang kepada oleh mamanya, dia ngomong, saya mau minta uang yang paling baik. Saya mau beri kepada Tuhan. Anak yang taat dengan kepolosannya dan kesederhanaannya. Satu kali guru sekolah minggunya kembali bercerita. Dan dia berkata, terjadi bencana di sekitar kita. Mari kita tidak jajan. Mari kita sisihkan uang sekolah kita. Saudara, minggu itu persembahan gereja tidak naik banyak. Hanya ribuan. Tapi nilainya begitu besar. Seorang anak yang dengan tulus hanya dengan 100-200 rupiah. Dia menyisakan uang jajannya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang baik. Tuhan yang menjaga dan memelihara dia. Tuhan yang memberikan kepandaian dan memberikan orang tua yang baik kepadanya. Dia mendengar seorang anak yang kecil, hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Adakah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Adakah kita mau memberikan penghormatan kepada Tuhan? Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, persembahan itu begitu banyak, saudara. Ada persembahan pagi sore, ada persembahan perayaan-perayaan tertentu, ada persembahan untuk penebusan salah, pengampunan dosa, begitu banyak persembahan. Namun satu hal yang berbeda dari semuanya itu, persembahan persepuluhan apakah persembahan persepuluhan itu? Kalau saudara tanya kata ganti dari persembahan persepuluhan, kalau persembahan kambing domba itu untuk pengampunan dosa, persembahan ini itu untuk apa? Tapi apa itu persembahan persepuluhan? Jawabannya adalah, persembahan persepuluhan adalah persembahan penghormatan kita kepada Tuhan. Saudara, konferensi Asia Afrika masih begitu dekat dan kita ingat. Dan ada orang dari Sukabumi, pengrajin apa saudara? Batu akik. Dia mengeluarkan 300 juta kalau tidak salah untuk membeli bahan mentah. Padahal dia berkata setiap batu itu bisa bernilai paling murah 5 juta, paling tinggi bisa lebih dari 15 juta. Namun dia poles, dia berikan kepada ibu kepala negara sebagai kenang-kenangan. Penghormatan yang diberikan seorang pengusaha kepada bangsa ini, mewakili bangsa ini kepada para tamu. Saya hitung itu bukan sekedar 300 juta, saudara. Kalau dia membuat itu pasti bisa sampai miliaran, saudara. Tetapi dia ingin memberi, dia ingin negara ini punya nilai, punya sesuatu. Saudara, dia mempersembahkannya kepada negara ini. Kalau hari ini saya dan saudara merasakan kasih dan berkat Tuhan, berikan apa yang menjadi haknya. Berikan apa yang harus diterimanya. Jangan lagi kita takut hitung-hitungan. Kalau saudara takut dan hitung-hitungan, saudara akan terus bergumul dan selamanya saudara tidak akan mengerti itu. Tapi saya juga tidak mengajarkan saudara menyuap Tuhan, mencoba untuk memberi persembahan supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau itu yang terjadi, tidak usah saudara memberi persembahan. Persembahan itu seperti api asing di dalam mesbah Tuhan yang menjijikkan. Berikan persembahan yang keluar dari hati sebagai penghormatan kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahanmu kepada Tuhan. Bukankah kita bertemu dan merasakan Tuhan? Bukankah dia sudah memberikan anugerahnya? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami tertunduk malu, Tuhan, karena iman kami begitu kecil, begitu rapuh. Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin memberi penghormatan kepada Tuhan dengan persepuluhan kami. Namun ketika melihat kebutuhan hidup, hati kami goncang. Hati kami tidak mampu melihat besarnya kuasa dan anugerah-Mu Tuhan. Tetapi kami dikeliputi oleh ketakutan-ketakutan akan masa depan kami. Tuhan, ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Terima kasih kalau Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebagai orang yang percaya dan beriman kepada-Mu, kami terus memberikan penghormatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.